Kemudian untuk untian mutiara hikmah yang kedua atau maudhatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau Maulana Habib Al-Hajj Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya dari Pekalongan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Talal qatr alaina min jani jadwa jana sojar alaina wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun Bapak Kyai Dirjo saking Brebes dan panjenenganipun, nggih bapak kula, nggih kakang kula, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Attas, lan binten-binten habaib sing boten saged kula sebutke satu persatu. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kapolsek, Bapak Camat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sekjam, Bapak Don Ramil, beserta anggota-anggota nipun, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, poro asatid, poro asatidah, poro ibu nyai, lalu ingkang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sak perangkatipun, panitia penyelenggara dalam rangka untean Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam niki kita baru saja membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat niku wau wontenipun peringatan Maulidin Nabi didukung yang sangat luar biasa dening Bapak Kyai Tirjo yang semangat luar biasa membangun. Nek wong kerja niku etos kerja, tapi niki membangun mental kita bersama, walaupun penuh dengan gelak tertawa, tetapi gelak tertawa itu mempunyai kandungan-kandungan arti ingkang luar biasa untuk memudahkan kita menerima. Wong nek tegang terus niku dijak omong angel mlebu ni. Tapi nek karo jak guyon terkadang pikirane bombong, jak omong gampang, jak omong mlebu. Niku satu contoh teori dakwah sangat luasnya sekali di dalam metode-metode dakwah dalam dunia Islam. Contohnya neng zaman Wali Songo, neng zaman Wali Songo niku luar biasa. Ora usah kita belajar metode ke luar negeri. Jika kita bisa mengumpulkan satu persatu para wali ingkang wonten Indonesia, ingkang dipun bekto Wali Songo, sedoyone mboten terlepas saking tedhak turune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning mlebune Islam ten tanah Jawa ora langsung saking Hadramaut utawa Mekah Yaman langsung Jawa niku mboten. Utawa saking Maghribi, saking Maroko terus langsung boten. Ada yang melalui jalur India, ada yang melalui jalur Cina. Kranten apa? Ada dua hal yang perlu diketahui, bahwa wali-wali yang masuk ke Indonesia ini adalah pun diangkat dening Allah Ta'ala dengan bukti Quran singkang mawi sudah langsung Allah Ta'ala piyambak. Nek perguruan tinggi sebab diangkat karo dekane utawa rektore, tapi nek ulama boten. Sing sudah yang mawi sudah langsung Allah Ta'ala. Napa buktine? Innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Lah kangge para waline, ala inna auliyallahu la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hebate niku niki ayat mengangkat definisi keauliaan, definisi keulamaan diangkat buai disik, ora diangkat ditelin disik itu mboten. Contohnya innama yahsyallah min ibadihil ulama keri. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai khosyah, khosyah itu takut kepada Allah, ning cinta kepada Allah. Niku, niku letakipun wenten ing atase kaula-kaulane Allah Ta'ala ibadihi kalimahe lho niki. Min ibadihil ulama saking kaula-kaula kang padha angerteni ning pangerane kang sempurna apa tauhide lan keyakinane diringkes nang jerone kalimah ibadi. baru menjurus orang-orang tersebut siapa? Ya al-ulama. Dan ini nafsiri Quran itu ora gampang. Pak nganggo sak uteke dhewe ora bisa. Kabeh ana ondo-ondone. Contone gampang para bapak para ibu. Wong semene iki termasuk kula lho. Termasuk Abah kula Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas iki dirjo kakang kula. Pun umpamane kok nang kene ana kiai sing umure 100 punjul. Kula tak takon jenengan niku weruh Kanjeng Nabi apa ora? Jawab ya terang ora weruh, cuma kita iman Islam percaya kalian Kanjeng Nabi. Tapi nek weruh jlogroke istilah kasare wong ngomong nggih, jenggerenge ngoten niku ya ora menangi. Aja maneh kok karo Kanjeng Nabi wong buyute dhewe pe ora weruh. Boro-boro nek Fatihah ora kesliru, lan nek Fatihah kesliru ora kuwatir ke. Saking ora pale karo bae karo buyute, ila hadir timbah mbuh Al-Fatihah. Mumet. Boro-boro sing apal namine buyute, namine conggone, namine bae. Lah niku nek ampun mumet niku wau. Wis ngalah-ngalah ya Al-Fatihah ila berarti bambu. Al-Fatihah sing maca Fatihah bingung bambu ku sapa? Lha niku. Lah Kanjeng Nabi dawuh sallu kama raaitu munni usolli. Ring kese maknane salat kaya apa sing tak lakoni ya rukuk sujude. Lah sapa sing menangi weru syukur kok sujude Kanjeng Nabi. Niki hadis kangge sahabat. Kanggo sahabat sing nyakseni sholat berjamaah sareng-sareng karo Kanjeng Nabi, hebatipun malih. Begitu Kanjeng Nabi diangkat dados nabi lan rasul, ora langsung perintah sholat diturunake. Niku hebat. 10 tahun nembe perintah sholat furudi sholate nang Madinah badal hijrah. Step by step. Dandani wong wamil, nek dandani mesin bodoh segampang. Baute nanti joko tuku kono nek ana duite sik bisa. Lah keri-keri menusa dikandani kaya esuk muni kedele jebule sore dadi tempe anyar. Barang dikandani diterima ki kedele kok nggih jebule esuk dadi tahu. Awan dadi bongkrek, pecel wis ndak-ndakane. Pecel bongkrek. Iki ndandani manungsa ku repot luar biasa. Saking mekaten ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah kita bisane salat margo ngunyakno kalian sebab sinten? Sebab para sahabat. Tapi ini sing menangi sahabat, sahabat sing menangi tata carane salate Kanjeng. Terus saking sahabat dateng tabiin, tabiine ora asal kaya pangkate kaya nyong. Napa malih sayyidu tabiin. Ilmu nahune mateng. Sorofe mateng. Bayan badek mantik maanine mateng, tarikhnya mateng, sejarah terus biografi kronologis niku dipelajari oleh para a'imah-a'imah terdahulu. Belum sayennya ilmu pengetahuan nih dipelajari. paling ora ulama biyek niku nek muni titel fikih sifulan al fakih niku kudu apal hadis 2000 durung Qurane kudu apal. Kanang kene gampang masya Allah ngimami tahlil bae tundang kiai tundang ustaz apa mana bisa munggah podium modal lepas bandrol paling apal hadis ya 20 ayat ya walak walik kama kolal kalender delok kalender ki kebeneran gue dalil barang munggah jebule nyalah ke kono nyalah ke kene nyalah ke kono nyalah ke kene seolah-olah mek dhewe sing paling bener jare sapa. Nah ini lah malah ora ndadekake keuhuwahan marga napa tanggung ilmune. Mene ilmune magel niku paya kaya liwetan mateng ora menteh ora ora dipangan mubadir dipangan bededep. Terus nasir ke Qur'ane nganggo sak uteke dhewe. Lah para ulama para aulia boten ngoten wis disipati dening Allah Ta'ala innama yahyallah min ibadihil ulama. Lah metode-metode wali sembilan itu sangat cukup di Indonesia. Manajemennya rapi. Dari mana memanajenya juga rapi. Bukti nih, begitu para yang-yangi wali sembilan sing pertama kali Al-Imam Amir Abdul Malik. Al-Imam Amir Abdul Malik niku putrane Sayyid Alwi Ammal Faqih. Niku sing nurunake wali songo. Kok umpamani nyun sewu nggih nyun sewu. Ana sing ora percaya. Sudah tidak ada keturunan Kanjeng Nabi nang iki zaman. Ya wis tak ora wong aku batine kadek kowe ya apa? Rugine kadek kowe apa? Wong datukku ngakoni ana putune kok kowe ora ngakoni. Lah pikir wong liya ora kanggo gawe. Nggih mboten? Nggih. Wong liya ngakoni iki dudu putune ya pak ora temen wong sing duwe simbah pe bae ngakoni anane putune kok kowe ribut. Jadi ini ada yang ngomong kaya niku ketinggalan yang zaman jahiliyah rumiyin. Saat ini jahiliyah modern ya bisa mawon. Ketika Kanjeng Nabi diwadani Abtar wong ora duwe anak lanang anake wadok tok niku dudune kaya wong ora duwe anak. Allah Ta'ala nurunakan surat apa inna a'atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal sing ngonekke Abtar Kanjeng Nabi ya kuwi sing Abtar kok saiki di ana sing kaya kuwi ya penerus piye aja kaget sono dik piye dadi aja jengkel ya pa ora temen ngono kaya kuwi nggih mate. Niku mawon tenang. Tetes wali sembilan niku pertama kali Imam Amir Abdul Malik. Niku kagungan putra namine Imam Imaduddin Abdullah. Wadu Abdullah Utmatkhon. Kula sengaja cerita niki keranten kula bangga wentenipun bandar. Dadi nek ana bandar sponsor keamanan oke. Bandar sponsor ilmu pengetahuan oke. Bandar sponsor berdirinya pesantren oke. Bandar sponsor kebaikan ilmu dan luar biasa oke. Sebab apa? Bandar niku nek ditengok sejarah cuma sejarah ilmu umure niku wis 700 taun meh. Bandar niku tuwa. kota tu, tapi dudu bandar kene Wonobodro. Bandar di sini adalah tempat pertemuan DDTAKE bandar koyo terminal. Bandar bisa juga ning pelabuhan, bandar bisa juga ning satu daerah yang dijadikan tempat pertemuan para pedagang-pedagang podo istirahat, podo nang penginapan, ngesuk nerusake perjalanan ini. Niku nek ten Timur Tengah disebut bandar, bandar adem, bandar mukalla, wenten malih. Mriko nggih wenten bandar ora kene ta. Kono juga ana bandar. Lan itu. Lah daerahnya pun di kota ulamanya Wonobodro. Lho itu istimewanya. Lah ning kula cukup saking nginggil rumini ben paham ben gelem nyadet nggih ben gelem dinggo catetan pumpung sehakeh wong tua sing gelem cerita-ceritake kowe besok ketun nek sampe kowe ora weruh aulia Allah aulia ilah sing ana nang kotamu khususe kok nganti ora weruh niku pun top niku. Nah niki dados menceritakan para aulia menikau bagian perjalanan pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing dawuhake al ulama waradatil ambiya lho ngono. Lajeng al Imam Abdullah Uthman Khan niku kagungan putra kathah sebab piyambake daup kalian Raja Nasr Abad India. Niki kula critakake saking India rumiyin. Dari perkawinan saking putri India niku putrane naminipun Al Imam Ahmad Shah Jalal, Imam Umar Syihabuddin niki sing nurunake Sunan Lembayen. Mangkene. Ini tak critakake kabeh sak nasabe ya nyonge nduwer sampeyan ngantuk. Sampai tekan isuk. Tapi penting banget anane sejarah. Kilingan pentingane Pak Karno, jangan ajas mirah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu. Saking riku Al Imam Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Uthman Khan. Lah Uthman Khan itu putrane sinten bib? Al Imam Amir Abdul Malik. Imam Amir Abdul Malik putrane sinten bib? Putrane Imam Alwi Ammal Faqih. Imam Alwi Ammal Faqih putrane Syed Muhammad Sahib Marbat. Syed Muhammad Sahib Marbat putrane sinten? Imam Ali Khalil Qasam. Imam Ali Khalil Qasam putrane Imam Alwi. Imam Alwi putranipun Al-Imam Muhammad. Al-Imam Muhammad putranipun Sayyid Alwi Ba'alawi. Putranipun sinten Imam Ubaidillah. Putranipun sinten Imam Ahmad Al-Muhajir sing pertama kali mlebet ten Hadramut. Imam Ahmad Al-Muhajir putrane sinten Imam Isa An-Naqib. Imam Isa An-Naqib putrane sinten Imam Muhammad An-Naqib. Imam Muhammad An-Naqib putranipun sinten Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi putranipun sinten Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ibune sinten bin Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrini Siddiq. Ibune Sayyidah Farwah sinten bib Sayyidah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakrini Siddiq. Lah wau Imam Ja'far Shadiq niku ra ibune bib nggih. Lah ramane sinten Al Imam Muhammad Al Baqir sing nate Kanjeng Nabi wasiat dhateng panjenenganipun sahabat Jabir sing sedo umur 100 dosa 100 tahun diwasiati Kanjeng Nabi, ya Jabir, yang kowe besok menangi putuku arane Muhammad julukane Bakir, salamku tulung sampe no. Nenek put anak putune Kanjeng Nabi putus apa iloke ana hadis kuwi. Niki cara bodho-bodhonan bindup ngoten mawon. Niki. Ora pati-pati Kanjeng Nabi sampai kirim salam berarti ana anak putune Kanjeng. Lho niku. Iyo jan pengajian ngene senenge nemen. Soale tenang sakpure. Tenange tapi aja kebablas ngantuk. Nggih. Jantor niku. Dados Imam Ja'far Shadiq Rahmani Sayyid Muhammad Al-Bakir, ibune Sayyid Muhammad Al-Bakir, Sayyidah Fatimah binti Hasan Siddi bin Ali bin Abi Thalib. Ramanipun Sayyid Muhammad Al-Bakir Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin putrane Sayyidina Husain. Ramane Sayyidina Husain Sayyidina Ali. Ramane ibune Sayyidina Husain Dewi Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenang apa putra-putra wayahe Kanjeng Nabi diturunake kabe anak wadoke iku bek melek. Sebab itu kan dari putri anu putra perempuannya, bukan jalur laki. Saya kita kate anak wado, bukan kate anak lanang. Nek karo kowe batal wudu, ora nek kira-kira anakmu wado duwe anak. Ya ora, lah ya berarti kan ora putus. Gampangan mawon, kok diangel-angel. Apa dumene nek kate anak wado terus dikawin karo wong liya dengan kowe dudu putuku kaya kowe. Kira minal ngawurin. Jadi kira. Dados sebab napa diturunake kate anak wadoke tak critani wong Arab, Bu. Para bapak. Lah kowe wong Arab tutupi nyong wong Indonesia. Kabeh-kabeh nang iki kabeh wong Indonesia. Masira kuwi nuwun ngara. Wiru wis do mangle kabeh. Sebagian sedawa kuwi gara-gara nyung lairi mendangak. Karena sampean kungsep dadi pesek. Yo poro-poro lairi kok piye? Dadi sik keduman sithik-sithik. Nggih. Nah, tapi jenengan ini ngali wong mandeling bangir-bangir kaya londo kaya londo wong Indonesia babai kula sing nomor pirambu kuwi sing kadik negara timur tengah nyong-nyong wis dadi wong kene kabeh dawuh Kanjeng Nabi kulo mauludin bayuladu alal la fitrah jenengan ten pundi fitrah nang Indonesia kok. Tapi nyong payah nang kene di Arab-Arabi engko nek nang kono di Jawa-Jawa ni dadine ngeluh. Nggih. Nang kene mlebu kampung terkadang harap, ada-ada. Nang kono ya Jawa ta'al ya Jawa lho, iki sing bener sing endi? Ani nasib wong Arab kuwi man. Ya apa maneh habaibe, ya Allah. Jadi kita adalah orang Indonesia. Keturunan boleh-boleh saja, mau keturunan Bombay, mau keturunan Jepang, mau turunan Londo, mau turunan Arab, tetap kita dilahirkan di Indonesia, bapak kita di Indonesia, orang Indonesia. Jani koyo kowe pak, jani. Lah keri-keri nyong dhewe terkadang salah. Jambu niku wis lahiran kene, sing nandur wong kene, sing nyirami wong kene, sing rabuk wong kene, begitu gede-gede jambune ditakoni ki jambu apa bangkok. sing keduman wong liya negara liya keduman nomo jambu bang durene weton batang sing nandur wong kene nek nyirami setengah mati gedhi durene gedhi-gedhi dene duren mo montong padahal duren batang kok nyebutke duren batang kok aneh jare cinta endo dileh jambune aja jambu bangkok jambu bangkok jambune bangkok durene motong ayo ayame bangkok nyong keduman gula jo nasib sampean lemes harus berubah mindset ini jambune gedhi-gedhi lha iki nek pin loro tanah negara ini dhewe subur pak apa ndak ini tur bangkok sing kondong bangkok sapa wong jambune ra tau ngomong nyong bangkok kok sing aran iki bangkok karo sampean ya. Ini jambu Indonesia pak tanahnya subur nek ora subur ra loh jinawi londo nang kene kuwi sampai 350 tahun berarti betah karena apa? Bengok jambu ini sebenarnya gede-gede ini durene kaya piye lho ini ku satu jambu coba dirubah tunjukkan kalau kita cinta bangsa dan cinta tanah air duren endo jambu ngono ayam endo keturunan masa budu kaya kuwe keturunan masa bodoh mbahmu sapa bin piye bin piye ya katoke arane Jawa kabeh lha ki sing dhuwur dhewe arane sing utuh Jawa apa asli Jawa dhewe ora ngerti ya menangi be ora kok kok iso kondo asli lho iki angel juga nah niki lah kita lanjut terus wong Arab niku kefanatikane ning al-alam tok sing aku piye sing aku piye piye jaman jahi nek duwe anak wadon kuwi sing gengsi aduh kaya dudu wong lanang merasa lu jahiliyah wong Arab niki lucu dudu kaya jahiliyah nyong nek nyong jahiliyah bodoh temenan nek kono jahiliyah kuwi kadek pinter pinter kaya ngopo nek wis kepentingan kelompok para bapak para ibu waduh insinyure profesore nek cara jaman sakniki doktere dalek iki ya wis katute wis ora weruh rembug antuk gebyuk kaya kowe modele ngoten pinter padahal demi napa demi nama sukunya luh niku niki patraban jahiliyah niki temen iki iki masalah dicap jahiliyah wong-wong kota ini kota jahiliyah kok ditandingi cukup Quran sing bahasane ngetop luar biasa jarine sedeng-sedeng bae nek wong bodoh kenang apa diturunke Quran sing bahasane sulit untuk ditandingi berarti wong Arab pinter ahli sastra ini ahli bahasa ini wong ahli syair tidak mudah kalau tidak mengetahui nahu huruf bahar basit huruf bahar tawil dan lain sebagainya lho niku kenapa dicap jahiliyah? Ya itu wau. Contohnya wes angel-angel. Bani Tamim. Urakur karo Bani Aus umpamane. Wis wis palemu perang bedino. Engko nek dhewe anak wadok dikubur urip-urip. Dijawab dening Allah Ta'ala Kanjeng Nabi diparingi turunan putri yang melahirkan tokoh-tokoh keturunannya luar biasa niku jawaban kangge wong Arab sakbener lho niku makane ditakoni kenapa diturunan wadok ini untuk menjawab kaum Arab Dewi Fatimah itu tadi pun kula terusake perjalanan aulia niku wae. Dadi wali songo niku ya turunane Kanjeng Nabi, turunane Sayyidina Abi Bakar, turunane Sayyidina, turunane Hasan, Husain, turunane Dewi Fatimah komplit. Yang satu melalui Cina, yang satu melalui India, kenapa melalui niku sebab dua agama yang paling terbesar Hindu karo Buddha wentenipun wenten India kalian Cina. Cina yang berkembang adalah Buddhanya, India yang berkembang agama Hindunya. Dia pelajari karo wali-wali. Oh, masya Allah, apiknya, apike. Sakbute menjadikan bagaimana membuat adaptasi. Contoh ni Al Imam Ahmad Syah Jalal hebat. Niki gua contoh karo sampean karen kulo niki. Termasuk bekal dalam mempertahankan NKRI. Kita kuatkan lagi, bukan basa-basi. Contohnya, nalika Al Imam Ahmad Syah Jalal niki buyute Wali Songo.